الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. قال الإمام الحافظ عبد القادر المقدسي رحمه الله تعالى عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة. Kata beliau radhiyallahu anhu, dulu kami berbicara dalam salat, salah seorang berbincang dengan temannya yang ada di sampingnya dalam salat. Di tengah-tengah salat berbincang dengan teman di sampingnya. Hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin fa umirna bisukut wa nuhina 'anil kalam. Kami pun diperintah untuk diam dan dilarang bicara. Nah, jelas. Ya, di sini menunjukkan dilarangnya bicara dalam sholat, bahkan termasuk pembatal sholat adalah al-kalam amdan. Al-kalam amdan, berbicara dengan sengaja dalam sholat termasuk pembatal sholat. Al-Rahimahullah ta'ala al-hadith atas ya'ashar pada mi'ahan Abdullah bin Umar wa biharah radhiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala idha shraddal harru fabridu bis salah fa inna shiddatul har min fayhi jahannam. Jika panas sangat terik, maka tunggulah dingin untuk melakukan salat, karena panas yang sangat terik itu termasuk dari angin jahannam. Yang pertama yang sudah kita baca dalam awal kita bersalah, al-aslu bersalah itu di awal waktiha. Yang paling afdal dalam salat itu di awal waktu. Ahabul amal Allah salatu ala waktiha, yani di salat awal waktu, di awal waktu. Kecuali dua, yaitu pertama yang sudah kita baca hadisnya, yaitu salat isya. Salat isya hukum asalnya, ya, yang afdal itu adalah terakhir. Yang kedua ini, yang kedua kecuali ketika duhur di saat panas sangat terik. Yang kedua, ketika duhur panas sangat terik, maka ditunda sampai barat, sampai dingin. Ila sadal harru fabridu anis salah. Yang kedua hadis ini diantara dalil ahlu sunnah yang kita menyatakan meyakini al-jannah wa nar itu makhlukatan mawjudatan ilan. Sorga neraka itu sudah diciptakan, sudah ada sekarang. Sehingga kata Rasulullah SAW fina syiddatal har min fayjana. Para ulama kita menyatakan di hadis ini diantara dalil menunjukkan neraka sudah ada, jahannam sudah ada. Dan itu adalah aqidah sunnah wal jamaah. Allah rahimahullahu ta'ala Ananas al-hadith al-isharun badamiyah Ananas bin Malik radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nasya salatan falisalliha idha zakaraha la kafarata laha idha dharik wa akimis salata li zikri. Kata beliau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang lupa dari satu salat maka hendaknya dia melakukannya ketika ingat. Tidak ada kafarah kecuali itu. Melakukannya ketika ingat. Wa aqimish shalata li dzikri wa qala li muslimin man nasiya shalatan aw nama 'anha fa kafaratuha an yusalliha idza karaha. Barang siapa yang lupa dari satu salat atau tertidur darinya, maka kafarahnya adalah dia melakukannya ketika dia ingat. Ya, ketika dia ingat atau ketika dia bangun. Ini jelas. Nah, al-ashlu salat di awal dilakukan di waktunya. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Iya, salat itu ada waktunya khusus. Tapi orang-orang yang memiliki udzur seperti misalnya lupa atau tidur boleh mengqadha melakukannya di luar waktu. Ya kan, sebab udzurnya lupa atau tertidur. Nah, Allahu a'lam bishawab.